Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita telah mempelajari definisi riba hukumnya dan juga hikmah diharamkannya riba ya. Masih ingat makna riba secara bahasa apa? Yakni riba, ar-riba bahasa Arab ya, kata Arab ar-riba dalam bahasa Arab kata riba itu artinya apa? Az-ziyadah, pertambahan. Itu maknanya secara bahasa. Ya. Jadi roba, robat itu artinya bertambah, naik gitu. Adapun riba sebagai suatu istilah ya dalam syariat yang hukumnya apa? Diharamkan termasuk dosa besar yang terlibat dalam akad itu terlaknat. Ya. Definisinya apa? Adanya pertambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada bayaran yang sebanding dengan selisih nilai itu, tambahan nilai itu. Artinya dua barang yang sejenis yang ditukar ini salah satunya lebih besar nilainya. Nah, ini sebenarnya maksudnya ya pada barang-barang ribawi ya, bukan semua barang. Bukan semua barang. Nah, bukan semua barang, tapi khusus barang-barang ribawi. Nah, makanya Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni menyebutkan definisinya dengan menamakan, mengatakan penambahan pada barang-barang khusus. Bukan seluruh barang. Jadi jangan sampai salah paham. Jangan sampai nanti ada yang mau tukar-menukar pulpen. Temannya pulpennya satu. Teman yang lainnya pulpennya dua. Karena teman ya pulpen ini lebih bagus. Mau ditukar. Boleh. Tapi kamu dua pulpen. Oh jangan riba ini. Karena dua pulpen. Ini satu pulpen ada kelebihan satu. Jangan riba. Wah. Bukan. Itu bukan riba. Karena itu bukan apa? Bukan barang ribawi. Jangan sampai salah paham ya. Nah, mau tukar uang kecil ini mau bayar gorengan. Uang saya uang 5.000 ini mau bayar 2.000, enggak ada uang kecil. Mau nyari uang 1.000-an. Oh, ada ini. Nih, tapi 4.000 punya saya. Ambil 2 aja 4.000 sini 5.000-nya. 4.000. 1.000-nya bagaimana? Nanti aja kalau kita ketemu lagi, ada disahkan uangnya nanti saya ambil. Nanti kalau kita ketemu lagi saya tambahkan yang 1.000-nya. Itulah pisah. Yang ini ngasih uang 5.000, yang ini ngasih 4.000. 1.000-nya bagaimana? 1.000-nya nanti kalau ketemu lagi. Itu riba. Nah, itu riba. Kenapa? Karena uang itu barang ribawi. Hah? Faham? Nah, jadi penambahan pada barang-barang khusus, maksudnya barang-barang ribawi. Nah. Nah, ini juga definisi yang disebutkan di sini tampaknya ya wallahu alam kurang lengkap. Jika mau lebih lengkap definisinya, definisi Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Fathudzil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram. Definisi Ibnu Utsaimin dalam kitab apa? Kitab apa? Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Judul kitab itu Karim Ibn Utsaimin Syarabah Syarah Bulughul Maram. Di sana Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yaitu penambahan yang terjadi pada transaksi antara dua barang yang diharamkan adanya selisih nilai antara keduanya. Penambahan yang terjadi pada transaksi antara dua barang yang diharamkan ada selisih nilai antara keduanya. Jadi sudah dibatasi di sini, yang diharamkan ada selisih nilai antara keduanya. Artinya tidak semua barang diharamkan ada selisih nilai. Hanya barang-barang khusus, barang-barang ribawi. Atau, nah ini ada tambahannya. Atau adanya penundaan dalam serah terima barang yang dipersyaratkan harus serah terima langsung. Atau yang kedua ini tambahannya dicatat. Meskipun nanti akan kita pelajari juga, namun untuk melengkapi definisi. Atau adanya penundaan dalam serah terima barang, barang ribawi ini tadi, barang tertentu, barang khusus. Adanya penundaan dalam serah terima barang yang dipersyaratkan harus serah terima langsung, tidak boleh tertunda. Tidak boleh ada penundaan dalam serah terima barang yang dipersyaratkan harus terima. Jadi dua barang yang ditukar itu, yang diperjual beli, tukar menukar itu jual beli ya. Nah, dah kita lewati mubadalatu malin bimal au manfaah, pertukaran harta dengan harta atau manfaat itu tukar menukar barter itu jual beli. Jadi tadi uang 5.000 mau ditukar uang kecil, uang seribuan. Kesepakatannya 5.000 ditukar 5.000, berarti kan sebenarnya tidak ada selisih nilai. Hanya saja ketika itu uang seribunya hanya 4 lembar. Satunya tertinggal di, tidak ada di kantongnya. Ada tapi di kamar, dimasukkan. Ya. Supaya urusan lancar, mudah, ya sudah, tidak apa-apa ini dulu, nantilah. Yang seribunya nanti kalau ketemu lagi, jumpa lagi, baru diserahkan, atau ketika naik ke maskan baru dibayar. Berarti ada yang tertunda kan? Ada yang tertunda berapa? 1.000. Nah, itu riba. Itu yang dimaksud tadi tambahan definisi dari Al-Fahim, adanya penundaan dalam serah terima barang yang dipersyaratkan harus serah terima langsung. Jadi yang pertama, definisi yang disebutkan di sini dalam kitab ini namanya riba fadl. Riba apa namanya? Riba fadl. Ya. Ini akan kita pelajari nanti pada masalah yang ketiga, jenis-jenis riba ini. Riba fadl, ada itu yang pertama riba fadl. Riba yang bentuknya ada selisih nilai, ada tambahan nilai pada salah satunya. Ya. Yang kedua tadi pada definisi Ibn Utsaimin itu adanya penundaan dalam serah terima barang yang dipersyaratkan harus serah terima langsung. Itu namanya apa? Riba nasi'ah. Nah, ini yang kedua di sini di kitab akan kita pelajari nanti. Namanya riba nasi'ah. Riba ya akibat penundaan serah terima. Jadi barang ribawi jika ditukar itu harus serah terima langsung. Ya. Oleh karena itu tidak boleh beli perhiasan emas, tidak boleh beli perhiasan perak, dibayar dengan uang, dengan kredit atau cicil utang, nggak boleh. Harus kontan. Serah terima langsung di toko, berpisah dalam keadaan sudah dibayar kontan. Tidak ada yang tersisa satupun. Emasnya diambil, lengkap, utuh, bayarannya dibayar kontan, utuh, tanpa ada sepeser pun yang tertunda. Jika tertunda, ada yang tertunda, belum lunas, atau ditaksir, dikredit, cicil, maka itu riba. Dan ini banyak terjadi. Wallahul musta'an. Kita hidup di zaman menjamurnya riba. Riba di mana-mana. Ya. Tayyib. Tapi kalau beli emas, tidak punya uang, kalau mau beli kontan, tayyib, saya bayar dengan beras. Beras 10 karung. Dicicil berasnya. Boleh. Tidak masalah kalau pakai beras boleh. Hah? Pakai barang-barang yang lain boleh. Asalkan jangan dibayar dengan uang. Karena sama-sama barang ribawi yang illatnya sama, faktor hukumnya sama. Oh, dibayar dengan beras, meskipun kredit tidak masalah. Atau mau dibayar pakai barang lain, misalkan ya, barang-barang yang diberi nilai ada nah, yang bernilai boleh, tapi kalau pakai uang enggak boleh. Tamam. Hah? Ana langsung berikan contoh-contoh ini supaya langsung ada gambaran awal. Nah. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebentar, ini di sini dalam kitab ini diisyaratkan, lihat itu, pada hukum riba disebutkan wa'addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan riba itu termasuk dosa besar. Maksudnya hadis yang mana ini? Mungkin di antara antum ada yang langsung teringat suatu hadis tentang ini, karena sering didengar hadis itu, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Sering dengar ya? Hah? Atau baru dengar? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hindarilah 7 perkara yang menjerumuskan dalam kebinasaan. Menjerumuskan dalam kesengsaraan, dalam neraka, adab neraka. Nah, ya, mulai dari syirik, sihir, dan seterusnya. Salah satu dari 7 perkara al-mubiqat itu, ya, adalah wa aklur riba, dan makan riba. Yakni riba. Nah, bukan berarti yang dimakan saja, yang dipakai juga, yang dikendarai, semua sumbernya dari riba. Nah, ya, penyebutan salah satu penggunaan yang paling sering biasanya untuk dimakan. Nah, itu yang dimaksud dengan ini ya. Wa'adda Rasulullah SAW minal kabair, hadith itu. Ijtanibus sa'bil mubiqat. Hadith itu hadith Abu Hurairah. Jika mau dicatat, hadith Abu Hurairah muttafaq alaih. Hadith Abu Hurairah muttafaq alaih. Ijtanibus sa'bil mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yang menjerumuskan dalam neraka. Salah satunya adalah wa'aklur riba, makan riba. Tayyib. Kita lanjut sekarang ya. Al-mas'alatu tsalitsa, masalah yang ketiga, anwa'ur riba. Macam-macam riba. Naam. Awalan riba al-fadl. Yang pertama adalah riba al-fadl, yakni riba dalam bentuk tambahan. Ya, tambahan itu yang pertama, yang didefinisikan, yang sudah kita pelajari, yaitu definisinya huwa ziyadatu fi ahadil badalaini ribawiyaini al muttafiqaini jinsan. Nah, itu riba al-fadl. Al-fadl artinya apa tadi? Al-fadl, tambahan, kelebihan. Huwa yaitu az-ziyadah, tambahan, kelebihan. Fi ahadil badalaini, pada salah satu dari 2 harta yang dibarter, yang ditukar, yang diperjualbelikan. Ar-ribawiyaini, yang kedua barang itu sama-sama barang ribawi. Sama-sama barang ribawi. Al-muttafiqaini, yang keduanya sama. Keduanya sama. jinsan dalam hal jenis, dalam hal jenis, ya, yakni sama jenisnya, sejenis. Contoh, misaluhu, an yashtariya shakhsun, ada shakhs, seseorang membeli, ayashtariya, dia membeli, shakhsun, seseorang membeli, min akhara, dari shakhsun akhar, dari orang lain. Jadi terjadi transaksi dua pihak ini. Alfa sa'in min al-qumh. Min al-qumh. 1000 sa' berupa al-qumh, yaitu gandum qumh. Qumh itu sejenis gandum. Ada beberapa jenis gandum qumh. Qumhun, sya'ir, bur. Itu jenis-jenis gandum. Itu barang-barang ribawi. Kiasnya akan kita pelajari nanti, kalau di negeri kita ya beras. Nah, itu barang ribawi. Seseorang membeli dari orang lain 1000 sa' qumh. Gandum qumh. Ya, sa' itu takaran ya. Sudah sering dengar. Sudah pernah dilewati pada pelajaran zakat juga. Zakat fitr, sa'. Naam. Bi alfin wa mi'atai sa'in. Bi alfi wa mi'atai sa'in. Dengan 1200 sa' minal qumh. Berupa gandum qumh. Sama-sama qumh. Jenis gandumnya sama qumh. Tapi kok beda nih takarannya. Ini 1000 sa', qumh yang satunya 1200 sa'. Kenapa beda? Ya tentu saja beda. Masa sama? Ini kualitasnya bagus, ini kualitasnya kurang bagus. Masa Anda mau tukar dengan saya kualitas berbeda harus sama? Harus bedalah. Begitu ya. Ini buktinya, yang ini 1000 sa', yang ini 1200 sa'. Kenapa beda? Karena yang satunya kualitasnya lebih tinggi jadi 1000 sa', yang satunya kualitasnya di bawahnya jadi 1200 sa'. Ini riba. Tidak bisa beralasan kualitas beda, ini lebih bagus, tidak bisa. Yang jelas ini sejenis. Kalau mau ditukar sejenis harus sama. 1000 sa' ya 1000 sa'. Wa yataqabadul muta'akidani al-'iwadaini fi majlisil 'aqdi, dan dua orang yang melakukan akad itu yataqabab. Yataqabab artinya apa? Saling serah terima, sama-sama serah terima, saling menggenggam barang masing-masing. Jadi yang 1000 sa' diserahkan, digenggam oleh dia, oleh yang satunya. Kemudian yang 1200 sa' ya juga diserahkan ke sini, dia juga menggenggam. Jadi serah terima langsung, sama-sama menggenggam, selesai urusan. Ya, al-muta'akidan, dua orang yang transaksi ya sudah sama-sama menggenggam serah terima al-iwadain, barang yang ditukar, fi majlisil akdi, di majlis akad, tuntas. Kemudian keduanya berpisah. Jadi di sini tidak ada riba dari sisi penundaan, tidak ada. Karena serah terima langsung tuntas di majelis, berpisah dalam keadaan tidak ada, walaupun satu biji tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang tersisa, ditunda gitu. Ya. Serahkan semuanya. Dari sisi ini tidak ada riba penundaan. Tapi fahadihi ziyadatu, maka tambahan ini tadi, wahiyya mi'ata so'in, yaitu 200 so' minal qumh, dari gandum qumh yang satunya, la muqabila laha, tidak ada bayaran yang sebanding dengannya, wa innama hiya fadlun, hanyalah itu semata tambahan, maka itulah ribal fadl. Itu riba al-fadl. Nah, kalau ada yang mengatakan apa yang anda isyaratkan tadi, terus bagaimana ini solusinya? Masa saya gandumnya lebih bagus, dia gandumnya tidak sebagus gandum saya. Masa saya tukar harus sama? Saya rugi kalau begitu. Ya? Bagaimana jawabnya? Anda kalau tukar-menukar dengan sejenis, ada hukum. Hukum ini mengikat. Syariat. Itu riba, haram. Ya? Solusinya bagaimana? Solusinya kalau begitu, ya, dijual dulu gandumnya. Gandumnya dijual dulu, diuangkan dulu. Atau dalam bentuk barang yang lain, baru kemudian membeli gandum yang diinginkan. Adapun langsung ditukar, enggak bisa. Ya. Dan itu pernah terjadi. Ada salah satu sahabat yang ditugasi oleh Nabi SAW untuk memungut hasil, ya, pertanian Khaybar yang merupakan bagian yang harus diserahkan ke pemerintah, diambil kemudian dibawa ke pemerintahan di Madinah pada Nabi SAW. Nah, hasil kurma tamar Khaybar waktu itu, ya, jelek, yang diambil itu jelek. Nah, di tengah perjalanan ada orang jual kurma yang bagus. Nah, sahabat ini inisiatif ditukar. Ditukar supaya dapat kurma bagus. Nah, karena kurmanya jelek, ini kurmanya bagus, berarti tentunya lebih sedikit takaran kurma yang bagus. Yang jelek lebih banyak takarannya. Sampai kepada Nabi SAW, dia laporkan, Nabi SAW menyalahkan. Tidak boleh, itu riba. Caranya, ya, caranya adalah dijual dulu itu kurma-kurma jelek, diuangkan. Setelah itu kemudian membeli kurma yang bagus. Supaya tidak terjadi riba. Karena kalau kurma dengan kurma sejenis, tidak boleh ada perbedaan nilai. Tidak boleh ada tambahan salah satunya. Adapun jika sudah beda jenis, ya, yang ini uang, yang ini kurma, sudah tidak masalah, ada perbedaan. Yang penting serah terima langsung. Baik. Hukmuhu harramati syari'atu asyari'atul islamiyatu ribal fadl fi sittati asya'a. Hukumnya, syariat Islam telah mengharamkan ribal fadl, riba tambahan nilai, ya, fi sittati asya', pada 6 harta ribawi. Yang pertama, al-dhahabi wal-fiddati wal-burri wal-sya'iri wal-tamri wal-milh. Yang pertama dhahab, emas. Yang kedua fiddo, perak. Yang ketiga bur, gandum, bur, sejenis gandum namanya bur. Wal-sya'ir juga sejenis gandum namanya sya'ir. Kemudian wal-tamr, kurma, kurma kering. Wal-milh, garam. Al-milh apa? Garam. Jadi garam juga barang ribawi. Barang juga, garam juga barang ribawi. Kenapa? Jadi barang ribawi akan dijelaskan nanti. Fa idza bi'a wahidun min hadhihi al-asya'i as-sittati. Fa idza bi'a, apabila dijual, wahidun, salah satu min hadhihi al-asya'i as-sittati, dari 6 barang ribawi ini, bijinsihi, dijual, diperjualbelikan satu dengan yang lainnya yang sejenis. Emas, tukar emas. Perak, tukar perak. Ya. Bur, tukar bur. Syair, tukar syair. Garam, tukar garam. Garam, tukar garam. Sejenis kan? Baik. Ya, tadi Anda sudah jelaskan, isyaratkan. Karena kita kan bukan gandum, ya. Karena pokoknya apa? Beras. Beras dengan beras. Ya. Juga nanti kita pelajari. Gula dengan gula. Gula pasir. Gula pasir dengan gula pasir. Ya. sejenis itu. Hurrimatiz ziyadatu wat tafadulu bainahuma. Diharamkan adanya pertambahan, tambahan, kelebihan pada salah satunya, ya, di antara keduanya. Jadi tidak boleh ada selisih nilai salah satunya lebih, ya, ada pertambahan pada salah satunya. Li hadithi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, berdasarkan hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adh-dhahabu bidh-dhahabi, emas tukar emas, emas dibayar emas, wal fiddatu bil fiddati, fiddah bayar fiddah, perak dengan perak, wal bur bil bur, والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح, garam dengan garam, garam tukar garam, garam dibeli dengan garam. Baik, ya, dan biadin, ini kok double, ini ada lagi fiddah di sini. Nah, fiddah sudah disebutkan di depan, di cetakan yang Anda pegang. Naskah yang lainnya bagaimana? Lihat naskah yang lain. Iya, ini salah cetak ini. Wal milh bil milh, ini kan adh-dhahab bil dhahab wal fiddah bil fiddah. Sudah ini. Jadi terakhir wal milh bil milh, kemudian dicetakkan ini wal fil, ini keliru ini, ya, ini salah cetak. Jadi langsung ya dan biadin. Ini kurang ini. Dicetakkan yang lain dan ini hadisnya seperti itu. Jadi wal fiddah bil fiddah, ini harusnya yang tercetak di sini adalah mithlan bimithlin. Tidak ada kalimat mithlan bimithlin? Ya, tidak ada. Hah? Nyalakan lampu, gelap. Coba lihat. Mislan bimislin, sudah menyala lampunya. Kelihatan enggak? Tidak ada kan? Ah, hilang. Jadi ini wal fiddo bil fiddo dicoret, ganti dengan kalimat mislan bimislin. Bisa ditulis mislan bimislin. Hilang itu dari cetakan, terganti oleh wal fiddo bil fiddo. Coret wal fiddo bil fiddo, ganti tulis di atasnya mithlan bimithlin. Artinya apa mithlan bimithlin? Mithlan bimithlin, ya, sama nilainya. Mithlan bimithlin, nilai keduanya sama. 2 gram emas, 2 gram emas. 2 gram perak, 2 gram perak. Meskipun kualitas berbeda, harus sama jika ditukar sejenis. Ya. Garam juga begitu. Seperti gandum, ya. Satu liter, ya, satu liter. Nah, meskipun beda kualitas. Ya dan biadin, serah terima langsung. Ya dan biadin, tangan dengan tangan. Ya dan biadin artinya tangan dengan tangan. Tangan yang ini nyerahkan barangnya, dia terima. Tangan yang ini nyerahkan barangnya, terima. Serah terima langsung, itu maksudnya. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tertunda. Pisah majelis, tuntas. Tidak ada yang tertunda. Itu makna ya dan biadin. Faman zada, barang siapa menambah, awis tazada, atau dia minta tambahan, faqad arba, maka dia telah melakukan riba. Al-akhidhu wal-mu'ti sawa'un, yang mengambil riba itu, ini yang makan riba, wal-mu'ti yang memberi riba itu, sawa'un, sama hukumnya, sama-sama melakukan riba. Sudah kita lewati hadith Jabir, Rasulullah SAW melaknat akilar riba, yang makan riba rentenirnya, mukilahu korbannya, ya, yang dicekik dengan riba juga kena laknat. Wasyahidaihi, dua saksinya, wakatibahu, dan juru tulis, semuanya kena yang terlibat. Ya. Muttafaq alaih. Wa yuqasu ala hadhihi al-asya'i sittati. Nah, ini sekarang secara nas, perhatikan. Menurut nas hadis, nas barang-barang ribawi yang ada dalam nas dalam hadis hanya lima jenis tadi. Emas, perak, gandum bur, gandum syair, dan apa? Garam. Hanya lima. Apakah ada barang ribawi selain ini? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan lima itu saja, yang lainnya tidak bisa dikias. Tidak ada kias. Ini ulama yang tidak menggunakan kias. Ya, mayoritas ulama yang menggunakan kias mengatakan ada kias. Ada barang-barang ribawi lainnya yang dikias, yang illat faktor hukumnya sama, maka disamakan hukumnya berdasarkan metode kias, dan itu yang benar. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam kias itu, sekian pendapat. Apa sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam mengkias? Karena mereka berbeda pendapat dalam memahami apa illat faktor hukumnya. Karena kias itu adalah, ya, ketika ada suatu perkara jelas hukumnya berdasarkan nas, itu pertama syaratnya. Ada hukum yang jelas dengan nas. Ada suatu perkara hukumnya ditegaskan dengan nas. Ini sekarang barang-barang ribawi lima ini ditegaskan dengan nas. Baik, kemudian ada barang lain kita mau samakan hukumnya dengan itu jika faktor hukumnya sama. Nah, karena mereka berbeda pendapat dalam memahami faktor hukum barang-barang ribawi itu, maka berbedalah kiasnya. Muncullah sekian pendapat. Salah satu pendapat adalah mazhab Hambali, yaitu mazhab yang tertera di sini di kitab. Wa yuqasu ala hadhihi al-asya'i sittati, dikias kepada enam barang-barang ribawi ini, masyarakaha fil illah, barang apa saja yang menyamainya dalam hal illah. Apa itu illah? Faktor hukum. Faktor hukum. Apa saja yang menyamainya dalam hal faktor hukum, maka disamakan hukumnya secara metode, secara kias, berdasarkan metode kias. Fayahrumu fihi tafadulu, maka haram pada barang yang dikias itu, ya, disamakan dengan lima barang ribawi itu secara kias, at-tafadul, adanya, ya, pertambahan pada salah satunya. Fa'illatul riba, maka illat faktor hukum riba fi hadhil asyai, pada barang-barang ribawi ini yang ada dalam nas ini, mazhabnya siapa tadi anak katakan? Mazhabnya siapa? Mazhab Hambali. Tayyib. Al-kailu wal-waznu, illat faktor hukumnya al-kail, takaran. Maka semua barang yang diperjualbelikan dengan cara ditakar, ditakar di liter, kalau kita ya, sekian liter di liter gitu, ya, maka termasuk barang ribawi. Wal wazn, seluruh barang yang diperjualbelikan dengan cara ditimbang, untuk menghitungnya ditimbang, maka itu termasuk barang ribawi. Fayahrumut tafadulu fi kulli makilin wa mauzunin, maka haram terjadi selisih nilai, ya, pertambahan pada setiap barang yang makil, yang ditakar. Apa saja yang ketika diperjualbeli ditukar, cara menilainya dengan ditakar, ada selisih takaran. Jika barangnya sejenis, berarti riba. Dan ini luas sekali cakupannya. Ya. Bukan hanya beras. gula, ya, yang lainnya, yang dihitung nilainya dengan ditakar, diperjumpakan dengan cara ditakar, maka jika ada selisih takaran berarti riba. Wa mauzun, dan yang ditimbang. Jadi apa saja yang ditimbang ketika diperjualbelikan satu dan yang lainnya sama-sama ditimbang, maka harus sama bobotnya, beratnya. Jika ada selisih, jika sejenis besi dengan besi misalkan dihitung dengan timbangan, maka tidak boleh beda bobotnya, harus sama. Ya. Baik. Jadi ini cakupannya luas. Mazhab ini luas cakupannya. Tayyib, tetapi ada mazhab yang lebih baik dari ini. Mazhab yang lebih baik dari ini, ya, dan dari segi tinjauan illat faktor hukumnya lebih teliti. Mazhabnya, ya, mazhab tersebut, ya, akan kami jelaskan nanti pada pertemuan berikutnya. Yakni barang-barang ribawi ini pada mazhab itu, barang-barang ribawi ini dibagi dua kelompok. Bukan satu kelompok, dibagi dua kelompok. Ya. Emas, perak itu satu kelompok. Nah, kemudian gandum bur, gandum syair, tamer, garam itu satu kelompok. Nah. Emas, perak, ini illatnya bukan karena ditimbang, bukan. Illatnya adalah as-samaniyah. Ya. Illatnya adalah sebagai na'am barang yang menjadi patokan nilai. Na'am. Barang yang menjadi patokan nilai dalam menilai barang-barang yang diperjualbelikan di kehidupan ini. Sehingga dikias padanya seluruh mata uang. Emas di zaman Nabi, dinar, perak, dirham. Yani alat barang yang digunakan sebagai alat menilai, ya, barang-barang yang ditransaksikan. Jadi barang-barang itu kan dinilai, ini berapa dinar, ini berapa dirham. Nah, dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Sehingga alat mata uang yang ada di kias padanya itu termasuk barang ribawi, uang rupiah, dolar dan yang lainnya, real dan yang lainnya, itu semua barang ribawi. Sedangkan yang kelompok yang kedua, faktor hukumnya adalah makanan pokok, ya, makanan pokok dan penyedapnya, makanan pokok dan penyedapnya. Garam itu penyedap makanan. Ya, makanan pokok sebenarnya gandum, tamar di masa itu. Garam itu penyedap makanan. Tapi setiap mengonsumsi makanan pokok itu mesti tidak bisa tanpa garam, ya kan? Itu sebagai penyedapnya, ya. Naam, mesti disertai dengan itu. Nah, lebih lengkapnya nanti ini penggambaran awal, ringkasnya begitu, lebih lengkap akan ana jelaskan pada pertemuan yang akan datang tentang kias tersebut. Nah, tafadhal, jazakumullah khairan.